Sumilire koyo angin wanci sore, nambahi kangen ing hatiku. Seliramu sing dadi pepujanku, kapan bisa sandingan karo seliramu. Senajanto ora bisa nemoni, mong nalongso rasa ning hatiku. Fotomu sing tak simpen ning HP-ku, dadi kenangan kowe lan aku. Janjimu neng sendang kopo iki, tak tunggu ganti sabar jroning hati. Nyatane kowe kok melenjani janji, neng opo kowe teko karo aku. Seneng hatiku, fotomu sing tak simpen ning HP-ku, dadi kenangan kowe lan aku. Janjimu ning sendangku po iki, tak tunggu ganti sabar jroning hati. Nyatane kowe kok melenjani janji, neng opo kowe teko karo aku. Neng opo kowe teko karo aku.